Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung jamar terbang bermain di derunya air. Suara ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarku mengalunkan melodi tentang cinta. Ada api membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat ini. Sinar surya perlahan